Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sya'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi mala Allahu ta'ala qalbahu min jalalihi al-a'la jalla wa'ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam ma masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wa salikin ala najifana lu khairan wa fir amma ba'du fayaqulu al-murtaji Hufrol Masawi eng dem sepurane kesalahan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hada syarhun wada'tuhu alal kitab al-mustamil alal mawa'idil allama al-hafidh asyikh Syihabuddin diwaca naku ke Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asyafi asyahir bin Mihajar al-Asqalani Sumal Misri Taqommatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaiqal ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin ala al-istiqdad yaum ma'ad wa asalullah al-karim ayyan fa'adhi al-muslimin wa ayyat ala huda khiratan ila yaumikin amin. Terus niki kula gada azam wa usin jatuh rakan lek lukman. Terus kula ngaji akad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang enggak ikut di Selasa pagi nanti diumumkan terusane. Kalau logikane niku mesti banyak yang nopo Selasa pagi. Ya, mungkin yang hadir itu banyak akad sore tapi jumlah saya ngaji itu banyak akad nopo? Sing rumangsa PNS to sibuk ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ki nopo? Ngaji. Saya kerja jadi ibadah, ngaji jadi ibadah. Nganggur di rumah jadi ibadah, meninggal masih apa. Jadi sejarah ini to'at meninggal mak. Ya, tapi di rumah kukur-kukur ya meninggal zino, meninggal maling. Ini bukan to'at. Ini bukan apa? Mana jangan-jangan naruh anak mati ini senang sing lepas pulau. Tapi kalau terang, kalau anak jinan bingung di rumah ngitung rem, belok tikus liwat, itu di ibadah. Kasing darah ni ibadah, aku separuh neng mimbabit tarki. Iku ijma' ulama. Separuh to'at tu mimbabit tarki. Sing darah ni to'at kan imtithalul awamir, melakoni perintah, wastinabun nawahi. Ninggalo pelarangane bang. Faham kan yo? Jadi ngitung tikus itu ramah siat. Sing maksiat ngitung wong ayu neng desa mufam. Berarti nak orang maksiat jenenge ibadah jenenge to'at. Gampang dong. Akhirnya orang kampung-kampung seneng. Berarti bapak kalau tiang saya, Gus, nak dalu tengok rumah, Gus, masih kukar-kukur tengok rumah. Ya, sampai. Saya baru udah jadi uki ayah. Orang awam, sementing orang mak. Orang mak sih. Terus ini kalau ngerasa utang, Mbak, saya Nawawi Al-Jawi ini kalau terang ke sana. Terus, kalau ahad kemarin itu pas khole saya Hamzah Sato sidang. Biasanya sini isi ngaji ini kalau kalau utang kecil. Sehingga kalau ahad, kalau tunda, ahad ini. Kalau terang no silsilah sanat kulo, di sanat yang saya Indonesia ni sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Nirboyo, 4 tahun beliau di Nirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud nopo Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibu Ya Natib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlam. Niku Al Hasan. Pun terus nanti saya Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ampun Imam Syafi'i ini gue gampel. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafek, Imam Nafek betul Nafek korek, Nafek ahli fikih, Imam Nafek ngawas Ibnu Umar, Ibnu Umar menangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gumpun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kula ngaji Gus Bang sing terusno aku kan akon ngapal ora iso. Ada Mustofa ngapal dhewe lali mboten wala-wala repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Iya nalite Mbah Mun ngaji Mbah Sugeng. Mbah Sugeng ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud nopo? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Sayyid Abi Bakar Sato ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sausi Mbah Mun Alim ngaos teng Mekah ngaos Sayyid Alawi Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Tahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya pondok peloso ya sama Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli yang ngawas Mbah Hasyim Asyari. Ini sami terus. Mbah Hasyim, Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lanak sanat Jawa. Mbah Karim Lirboyo ngawas Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teng Jawi nate ngawas Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngawas teng Pondok Sidogiri, teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abu Dzar, tapi buatan menangin ya Syekh Abu Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi nopo Banten. Syekh Nawawi Banten ngawas Syekh Abdus Somad Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil kita Budi Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane nek waras. Riyen di antara sanad pondok sarang liwati Syekh Bakir le. Bakir, Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Kidul sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Mat numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustofa. Ucul sitok lek gitu ya, betul. Saya Bakir Jogja. Kalau nanti cerita tentang bapak, bapak kulo nih cerita. Saya Bakir pun dah, jadinya kok pernah. Aku tahu ketemu dari bapak. Itulah cerita kulo. Data sanat itu sama. Terus yang akad ini kulo ngaos teng Khalil Sayyid Hamzah Sato. Biasanya riyen gitu bapak. Sani gitu sing dungo, tapi sing mau itu kesana gitu kulo. Biasanya ini ku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran ku kulo terus. Hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kuwi. Sayyid Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing ngarang I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab kitab gedhe-gedhe. Dinyak mbek kakake jenenge Sayyid Umar. Senangnya ini. Kau nak baca kitab gede-gede, sebenarnya muridmu mari bintu. Kau cara bejelokannya ngoten. Ngono kuwi sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Sayyid Umar gadah manhat, nak mulang ku kitab cilik sing kena diapal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena diapal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar ku Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng sarang majibno tradisi nopo muhafadzah. Jadi pondok sarang Lirboyo kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham nggih. Korbane ke kula-kula niku zaman mondok kan ngapal loh. Lah ruhen rapal ramunggah kok di sekolah. Dari pondok sarang kok agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ramunggah. Lah Mbah Mat Sarang niku gada putri Nyai Mahmudah di garwa Mbah Zubair nglairno Mbah Mun. Nah, kula gadah buyut, adike buyut kula namine Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus nglairno Mbah Hafif terus dugi Le Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku, Sayyid Hamzah teng Sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namine Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin Nabatan Lepat itu Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Terus mbah-mbah ini kumurite Sayyid Zaini Tahlan. Akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putu ini Sayyid Zaini Nabo. Nah, ini mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu kabundut. Ini ku ninggal lari alif namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir, Mbah Munawir kerapian itu. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan diketotong termas kalian Adi Mbah Mahfud namanya Batim Yati. Tapi betul mudi. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong apal Quran iso sapa. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan teng mudi. Betengan teng Demak. Terus dia anak jenis Ki Harir. Paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesem-sem dorong jauh edan kepengen untuk sanat bang. Akhirnya mantu ni kiai Harir ni tiang-tiang kitab standar. wonten putrane Gus Imam, Imam Makhrus. Sapa Gus Iim itu? Gus Iim. Sono putune Mbah Zubair namanya Alawi. Misalane leluk menawa minduwane. Jadi putu-putune Mbah Zubair gentok putu-putune napa? Mbah Makhrus. Putu Lirboyo gentok putu. Sonten sing minduwane bojo kula, Wadok Sido Giri Carum. Ya mantune Pak Harir. Terus sampean ro sana. Jadi di guru-gurunya terakhir di besanan, termasuk keluarga kulo di besanan di Mbah Mat sarang. Gue ya rasa harap harap besanan, mari ngelak-ngelak ipam biasa mau senengannya kok GR, semua ini cerita, cerita. Mau senengannya kok GR, biasa wae. Ben gue ngertos silsilah. Mergo wong nak raro silsilah, kados wong ngaji saya iki, wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhirnya sidik-sidik muni sunnah Rasul. Orwe pak. Padahal lontan pepatah man ta'allama bila sehin fa sayhuru nabu sehin. Wong belajar tanpa guru, gurune sehin. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mungkin kita niati suronan, khutbah yang terpaksa ini. Tapi kalau berkata mitab ini, mungkin kalau ngaji tak juble. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu, itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu no, wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak nawang nakal, ngundang anak nikah ya teko. Mungkulan bolak-balik, ngaket no bocah, anak ewang abangan, bapaknya teko tegani pulau, ngapun itu ya, mungkin akadnya jam songo. Kok sakit? Nah mungkin batu dur dan dutan. Ya terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wayah aku gak kurang ngajar tapi wis terang-terang kan kok bar dhuwur kula teko wis ana son sistem macam artise kadang gak wis teko wis macam-macam macam ae mus cara musafarah yang di astagfirullah lah kula ya serah roh makam kula pangeran ya serah roh. Gowong nak kekhusyukan, ini wiridane itu salah. Mustofa sering kulonnya, ono wong khusyuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga kia. Ya, ini wiridane ini zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul nerokotok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridane subhanallah wiridan kok neroko, ya neroko. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah, berarti kalau goblok tenan. Lha wong teko ning acara bareng kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul serokok tok. Mbah wiridan niku subhanallah, wiridan kok apa? Rokok yen rokok. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan, rokok zaman rusak, zaman wiridan niku subhanallah, alhamdulillah. Wiridan rokok zaman wis rusak. Ra ono sing kena dinuk. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi wong nak ekstrim, ini malah wiridan ya keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrim nak wiridan ya takut. Nah takut Mustafa terus rata ulang kulo, ya wiridan yang ini. Nggak ada wong juga teman-teman ekstrim. Tapi nak terlalu sekuler ya rara bedanya maksiat abek to. Gue sedengan sak kulo, nak pindiru sak kulo sedengan. Orang alim rak bodoh. Nah gue itu separah, Tak terang dong. Mergo kunane kuno iku taat iku buta proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 taun dadi nabi. Iku sakwise badhe fati Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wis meneng ae. Intine kabeh buta proses. Kabeh iku buta napa proses. Lah iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge akhwal. Dadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal. Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok mesti kakei ben Nabi dikei dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikei Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener biasa heroik, biasa ngekei. Yes, kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikeki, lagi seneng kia. Yus kudu ngomong jenenge aku ngekeki iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubu sing diapi-api. Jadi wong iku lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Ahwal. Kita punya ahwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya. Lah nek nuruti ngaji teng kene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tohut, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud tuh boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar wa iqamis sholat wa ita'i zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, iku sujud tuh orang. Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Yosowan kiai, CSR ya tidak ada pondok di masjid. Proposal ya pek ya kok masjid kopon. Kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku sing taat. Yo. Lah nek aku kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kena darane wong iku wong apik ya kliru wong iku sering maksiat. Nah cara aku lho ora darane iku ora wajib lah apa darane barang. Mulai aku ora takoki Gus wong iku cara sampean taat ta ora. Wong iku jenenge ruhe nang ora takoki wong iku jenenge ruhe. Lah wong apik ta elek. Apa ora wajibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibna aku nak nyeluk dikne jenenge aku roh iku jenenge ruhe. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa ndak. Lah itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Faham ya? Jadi kulo nggih gadah sanad saking bapak kulo Ki Nur Salim, mbak kulo niku tukang tirakat jenenge Mbah Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kulo ngaji kalian buyut saking ibu kulo ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus sak terusé ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku rana sulhul hudaibiyah. Sulhul hudaibiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhel bin Amr. Ngono diwakili jenis Suhel. Ya. Iku ngono tenan, sampeyan ora dadi wong khawatir. Suhel bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah dadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaibiyah sing diarani napa sulhul Hudaibiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat, nah nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Jadi Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno, Mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye kejadian? Mangkelno ta ora? Mangkelno. Nabi yo muni yo. Wiku sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rada khawarit ben krungu. Ya Mas Rumakno, saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engko hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jare Nabi ya jawab tenang balak, iyo aku ya cek Rasulullah. Alas na ala haqqin wa hum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang Falima tu tidaknya talana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, cak perjanjian yang rugi nak kita. Dia tu terserah Rasulullah tu jenis bulan balik. Ya, dia cak Rasulullah. Terus Nabi sih saya jawab. Ya aku Rasulullah. Wala yudoi anilahu abadan. Orang bakal awon nyonya aku. Wong aku kekasih. Umar gak marah, marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Dia cak yakin nak ikut Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya, ya huwa apa? Rasulullah, ya cek Rasulullah, aku ya yakin ada ini Rasulullah. Abu Bakar ya apa ya sambil wala juga ya Allah abadan. Dia ini berapa bakal disiyo-siyo pengiran. Nah pas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balik, no, gak boleh diterima. Harus tetap sesuai habitat toh, kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngebar, no, karena kembali ke? Di saat itu juga kan Suhel bin Amr, itu dua anak Abu Jantel. Ya. Sinten? Abu Jantel itu dia ini Islam, di penjak napa di borgol ambek wong kafir niku mlaku ngesot mek Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya mon borgole ditaleni terus jare Suhel bin Amr Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal tak nangis, terimalah ya Rasulullah, saya sebagai orang apa? Nabi ku ya nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramontolo delok ora Abu Jahal. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar sitir Umar ku. Jare Umar ngenang susul fadil, susul fadil ya. Abu Jahal tak parang. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter kesebaca bapake. Dadi Abu Jahal ku anake sinten? Suhel. Dadi Suhel bin Amr. Iki dhe anak sinten? Abu Jahal. Jadi Umar ku sono Kanjeng Nabi ngono wis ra urusan. Ngorak marek Abu Jahal ngeke isyara pedange kon jupuk, kon baca apa? Mulane barang wis Mekah menang, kabeh menang, Abu Jahal ngger roh Umar cek eling. Ku pasti ku goblok temen wah, baca bapakku. Akhirnya Abu Jahal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yo nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi mengintikan ini, tok, maru marah agama itu kayak pangeran. Gamane cara Jawa, teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham. Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nanti penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nanti urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana Kiai Quran, niku anake sudah perawan, sudah biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digong bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep manut kiai iku ya haram manut ya. Lho kok penak? Kiai ini atur dulu, santrine yo meyakini nek bulus ku haram. Jadi kalau santri kan biasa, kaya ini tukang proposal, rontok sifat politik. Santri ini yakin, nah sifat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engkau hasilnya bangunan pondok, santri ini malah ngenggol, dia serap apa. Pokoknya agama itu penak, ngono ae kok repot. Faham tak maksudnya? Kan Mustafa itu ya kadang mamang, Mbak Masrum, tapi ya murah-murah. Jadi agama itu unik, keliru-keliru sidik pokoke mlaku ngono wae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter-presenter ning TV, ayo Pak Kuris siap maca tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustafa nggih kalau ajnah dia kumpul wong lanang. Haram. Orang haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kok Mustafa apa Pak Kuris siap? Pak Kuris siap. Tadi semebare tafsir lewat sing haramno ta lewat sing ora muni haram. Lu jawab mesti kita ora gelem jawab. Pi aja muni halal, wis pokoke meneng ae ngono ae. Wong kowe meneng ae lah tetep darani haram. Sing muni haram ya ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir piye. Dadi agama iku unik, kunane kuno agama iku. Wis diurusi pangeran, iki ora sampe to. Kula ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki ya payu. Sing ra tau miso tawa nduk ra payu ora mesti. Wong pangeran sing ngatur ki ambek apa? Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawa nduk kadang yakin mbek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan jenengan iki bareng saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhire ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirane rubah. Wah, jenak Nabi Sufyan itu gendut tenang, Suhel itu gendut tenang. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu didolimi, akhirnya saya masuk Islam. Iya, gitu. Paham? Itu pengeran, caranya mau amalik pikiran, biar ada yang ngerok. Mau yang muka libal gulub, sabit gulubin, anak ini, ada yang ngerok. Mulanya kayak beragama, itu serasa mikir, cara hikam, da'id, tadbir, fama, koma, biwair, latukim, bihi, nafsak. Kowe ora sang ngatur pangeran, sebenarnya pangeran dan tetep pangeran. Rasa mbok atur wae salat, salat ki ora usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumaknine hati-hati, wedi rasa. Lah opo kowe ditampa krana sae salat? Ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur umume wong patang rakaat salat. Mergo nek 5 rakaat muso dek ngono. Aneh-aneh. Paham ya? Wis biasa. Pangeran sing ngatur aku. Kowe tu mau ana kiai iso ngislamno wong. Jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso ngislamno wong. Terus kowe muni pacaran halal, goblok. Wong pacaran tetep haram. Tapi ngislam no wong kowe mrene haram. Ya goblok ngislam no wong kok haram. Kula nekakno wong alafu selali jumlahe. Bocah kuliahane Semarang, bocah wedok niki riyen anake pendeta Gus Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kula niku ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Ya do Islam gara-gara sering cawe itu. Ki mun pacaran haram ya wajib. Tapi ngislam no wong haram. Ayo kowe wani mesti ngislam no wong haram. Akhirnya nak tak kok wong dan hukumnya piye? Hukumnya pacaran gitu, so. Hukumnya Islam nombong, ya apa? Wong itu bodoh. Itu kali kau zaman akhir yang masjid tu ngel-ngelo malaikat, anggota-anggota. Moro masjid karo anjekak gue ruko. Padahal wong moro masjid itu dosanya udah ceplok. Faham ya? Tapi wong buka aurat itu dosanya akeh. Lepas malaikatnya nulis ibi, wong sito. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid itu dosanya cep. Tapi kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wonge padha. Marang masjid santai nganggo rok, nganggo rukuh, berjamaah dicoplokin lah ya wis ngono meneh. Lah kiai ini semeneng ae wis wis. Tak loroi malah ora marang masjid mesti pirtukane kiai sing terus. Mbok nak kene Mustofa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki harame haram aurate apa haram marang masjid e? Tak takon. Haram tetap sing delok kan. Lah artine sing kena haram iku sing delok. Wong ora tau mikir. Kula bali sing haram sing delok isih. Wong karwan kulil mukminina ya ghuddu min absarihim wa yafadu furujahum dzalika askal. Wong muni haram kok ro, mari wong ayu Gus mari fit. Lho kowe kok ora ayune bareng. Mulane nak ngomong ping pindho mos yo buka aurat itu haram delok. Haram. Mlayakno wong ka masjid yo haram. Ngalalo buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Mlayakno wong ka masjid haram to ora? Haram. Dan di antara awal mlayu ka masjid nak mbok loroi ekstrim. Paham ta maksudnya? Kowe ngalalo haram. Mulai nongko masjid haram. Jawab mau sitok-sitok ben kowe tambah ngalim. Ndekne roh hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora mus abdul delok. Kula roh delok yo haram. Tak elingno ndek ning ben tobat maksude ben ra kawarit dene. Ayo mus hukume papat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mulai nongko masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku wong alim ora iso mbok bantah. Lah papa itu sing mbok roi mung sitok wingi-wingi, paham ya? Yo ta ora? Berarti kurang pira ilmumu? Telu kan? Baleni yo. Buka aurat haram, melayak nang masjid haram, membiarkan maksiat haram, ndelok iku haram. Lah saiki sing ndelok sing kena kiyaine ta cah ibu. Kowe kok banter lho muni. Angel ta ora urip. Amlan rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki. Mari Gus Bak gak tegas wong alim-alim gak. Dadi tak opo ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu musik. Ora ana wong ilmune akeh iso tegas. Mung akeh pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu. Jadi kunane kuno, itu semua tentu. Ono wong sing ata Allah fuhum alal. Jadi di Jogo ben Islam itu terjaga. Terus niki muka dimau buat tentu lama nani. Semoga yang kepes mulai ngaji. Terus niki kalau wajo mulai kalau ini tuh kerja. Niku khatam kitab niki. Terus kitab niki ini karangane Ibnu Hajar al Asqalani. Ibnu Tantos Nasanat. Ibnu Hajar al Asqalani ini sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar al Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih jenenge Ibnu Hajar ini al Asqalani. Ini sing ngarang kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini Nawawi bin Umar nggih al napa? Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku tanah Aram. Niku kila, tapi kalau boten ngerti data lengkapnya. Kila Ma'ruf Amin sing sak niki roh Islam termasuk juriyah itu. Syekh Nawawi. Tapi nak kula sing roh mesti nggih sing teng Surabaya. pergi saya Nawawi Banten nate garwo nyai sinten Pak Budi Hamdanah saya Nawawi Banten nate garwo nyai Hamdanah Hamdanah ini Kudus garwo terakhir saya Nawawi ini garwane ulama kan kata-kata gue niru kata itu ya alime bareng Pak jenengane kok niru nyai Hamdanah mbok enom niku akhire digarwo murid saya Nawawi sini Raden sinten Asnan nyai Hamdanah mbek saya Nawawi niku kula sering diceritani Mbah Mun gada anak namine Zuhriya putri ketika digarwo Raden Asnawi dia anak lanang dijenengno napa Zuhri mergo kadung ana Zuhriya dia anak lanang jenenge napa Zuhri niki dia anak Minan nggih Minan terus Minan dia anak Gesafet Gesafet niku sing dadi mantune Mbah Khim sarang Mbah Khim paling sinten Mbah lah saya Asnawi iku mbah-mbah niku sami kalian Mbah kula mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kulon itu Asnawi Ageng mbah-mbahe. Jadi Indu Kiai Kudus Rian ini Asnawi Ageng itu buyut kulon. Artinya sampai ngaji kulon itu bener. Toro sanat itu bener. Karena sampean ini rusak sanat itu gak sause. Ya aku raro. Nak beraku nasibe piye aku raro. Ya aku di sanat lewat aku bener. Bar kue terus jadi kiai terus wong liwat Mustafa itu bener tau ora. Lha aku mulai raro. Paham ya? Jadi sing rusak iku kowe ora aku. Tapi ya sampai zaman akhir rusak. Lha iku sampean benro. Jadi ulama niku silsilahe padha tradisine. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepengin mempermalukan Raden Asnawi mergo dhek niku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Wo kalbun wo khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum Pak Yai tahu tadi daging apa itu tadi daging anjing nyongkone kan Raden Asnawi malu jebule Raden Asnawi alhamdulillah beneran cung yo munggo ora dibodoni ora tau mangan daging asu piye gitu kena wong alim rusak ngaco nyongkone kan terus malu di depan umum jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo padha santri-santri munggo ora dibodoni ora tau mangan daging apa wapok lagi aduh jebule gak izin tiba kaya Mbak Bistri. Mbak Bistri ditonggo non muslim ape bareng mati pikirane keluargane kon nyolati nyolati wong kafir ra oleh akhire tetep Mbak Bistri nyolati salat isya ning kono santai-santai bareng ditakoki karo cinane Mbah biasanya gak ada rukuk sujud kok ini tadi sorjane ada oh ini spesial perkara ini nak nyolati wong kafir ku haram orang teko tonggo jamaah wak soalnya kiai-kiai itu pinter ngakali itu pinter kunaknya guna bangsa ngakali itu kiai itu pinter ngabes saya merkulis kiai bisnis di ilmu Abu Nawas jadi Abu Nawas yang nantikan ngimami sholat jenazah lali jadi rukuk sujud wong itu bingung kabes bare bingung tak kok niki sepundi wong salat jenazah ana rukuk sujud iki bapakmu dosane dadi nak ngadeg tok ora cukup kudu nganggo rukuk padahal perkarane ya lali suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok tak kok mboten nang rukuk sujud ringan that is malah wong alim di guyonan kula gak ada kitab Ithaf, Ithaf itu sarai ikhya, itu kitab serius. Ini aku yang nabab guyonnya Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf itu sarai ikhya, 14 juz. Ini aku yang guyonan-guyonannya Kanjeng Nabi, sahabat. Nah, ini macam cerita, ini ahwali ulama. Baik ulama wajib darani nahi mungkar, ya udah biasa guyon. Nu'aiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi itu sekaku hati macam Nu'aiman. Senengane nggo duwe nggo blonjo Nabi diaturi. Kok anger ditake Nabi. Jenengan melok darus sing nyaur. Nabi lho. Lah dene pembantune Abu Bakar. Pembantune sinten? Cak dalem Abu Bakar. Nate teng Irak dagangan, ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat nang masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Juancuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dene golek pembeli. Aku di budak sampai tak tahu regane ini misalnya saya dirham isi aku tuku wae nah dia tapi cangkem elek engkau mesti ngaku mau merdeka dia semeneng aja jenjah elek hasil dituku dibayarin Nu'aiman terus saya itu dicekal cek dadi budak Kau mirip ya, biasa pembeli. Di sini kan ada penjualan apa? Sudah bareng Abu Bakar rawuh. Lanti saya itu. Mun Pak Haji Abu Bakar. Tiga lah izin Mbak Abu Bakar. Di tuku mana Mbak Abu Bakar? Ya no eman ini sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni doril. Dadi wonten wong kutha tuwek doril. Niku critane teng Ihya. Dituntun Mbak Nu Aiman kepengin nguyoh. Mbak Nu Aiman didudono tengah masjid, nguyoh atar-atar ning tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyoh. Parah tenan Nu Aiman guyonane. Bareng-bareng nguyoh. Suwe-suwe dikerteni ya masyaallah bala fil masjid. Wong supepo nguyoh ning masjid. Ngomong gara-gara itu yang bodoh ini jenengan jenengnya Nu Aiman. Hari kedua, hari ketiga, wong suwahi sumpah demi Tuhan aku nak ketemu Nu Aiman tak pukuli. Munamu ini ngono, wong becek. Dituntun Mbak Nu Aiman. Jenengan boleh Nu Aiman. Nggih. Ana apa? Apa tak tutu? Wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas sholat. Pas itu Sayyidina Utsman itu Amirul Mukminin, presiden. Dia aja tuh, Mbak. Dorir si Ahmad tadi. Akhirnya geger masjid duri ba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin diduk bareng Sayyidina Utsman roh Nu Aiman. Waduh Nu Aiman. Dadi dekne nggo sing wuto golek Nu Aiman, sing nuntun Nu Aiman, jeneng madus Nu Aiman. Iya, Cung, ngombe tak tutuki wong kok bodoni wong. Nggih, nggih, tur. Tuntun lo nek pinggire Sayyidina. Mon pas nih iki Nu Aiman. Iku sahabat. Ketika Nu Aiman iki rungokno tenan iki ben sampean gak ekstrim. Nu Aiman niku wonge sering salah, pemabuk. Dekne mabuk ning terminal ra gelem, ning perapatan gak gelem. Senenge mabuk ning masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni niku iku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khate 80 pukulan binial, kaya diduduk isandel. Iya mabuk, nek kon nakal ning dalan ya ra gelem kangen. Sampai sahabat dong laknat. Ini sama lihat di kitab Bukhari, di kitab Adab. Yang cerita malah ini masalah mabuk. Sahabat dong komentar ma aksaro ma yu'tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La'anahu wa ala Nu Aiman. Wong kok kurang ajarin. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa ha Rasulullah. Itu juga memang ngelaknat la Nu Aiman. Nu Aiman itu seneng Allah, seneng lah itu jadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kira usah ngomong. Nak Maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, kan iso ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat yo seon seneng pangeran yo seon akhir. Ora iso nganggo ilmu Mustofa, mau kan papat sing iso mbok sito. Saya kira orang marah masjid itu senang mengenang orang, senang apa seorang. Tapi buka aurat terus barani ngelecehno pengenang orang mesti kalau dia ini sadar nak ayu, dia ini gaul. Orang mesti niat ngelecehno. Lo kiai ini kan sing menuduh. Tidak bocah dewi pun niat engket, tak niat ngelecehno pengenang. Nah, jawab bos. Niat PD engket wah, kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat itu ngelecehno pengira. Nah, sing lakoni. Paham? Jadi beda. Lah iku butuh ngaji, lah iku butuh guru ngaji. Wes misale rohin pas bodoni aku, niat ngelecehno hukum pengiran to orang bodoni iku karam. Niate kebutuhan arah bodoni ra urip. Paham? Apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni, iku kan kadang santri, kadang ngomong biasa ning masjid. Niate ngelecehno pengiran ta niate bertahan hidup? Bertahan hidup. Tapi nak pas sholat niati hormati. Nah, ibu mulanya nabi ngendikan Nu Aiman ojo golek anati ngono-ngono yuhibbu waha wa rasul. Ku Nu Aiman aku nak rawuh nabi ku gak seneng. Kuwangen ben. Tapi kok nanggal maksiat yo mumoh de kebutuhan jare dene piye. Yo gak sampean ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo ndelok dewe yo tenanan bodho kok ngarepe. Sing wis ra dua kan sing tua-tua ini. Yes ngono pangeran manjan ora nabi. Nah, malah ini cara madhab ahli sunnah wal jamaah wong ora iso diarani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa in zina wa in sarqa. Nah, contoh tau zina tau ya Allah. Ora kok terus zina dadi halal ya ora zina selawase ya haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari Islam. Mereka nak arani wah wong bermaksiat yo metu kok Islam. Maksiat tu ora zina tok, hasud yo maksiat. Adu-adu yo maksiat. Lah kiai gak ono sing Islam, kiai mesti tau hasud. Kulo yo hasud mek Mustofa. Iri aku. Aku dadi kiai sawasir atau kedhuk kuburan nek tau. Cara prestasi dramatis dekne. Aku dadi kiai penak ngimami mesti ono santri, dene bola-bali ngimami anane jin tok nek Mustofa. Artinya cara prestasi hebat dekne kan. Cara disoteng kan lebih dramatis. Paham gitu. Terus ini ngaji ben sampean ngerti. Dadi wau kula terangno sanad. Kula dari sanad keluarga gini ibu buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Sayyid Nawawi Banten. Sampean nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih dadi Sayyid Nawawi sinten? Terus sanad kula niku kan kesamaan ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi Pak Doni ini kula waca urut, tapi untuk hari ini kula waca nomor halaman 4 ini kula halaman 4 inten. 45 ini damel cuplian ya. 45 Pak. Nggih, 45 Pak. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Wal makola asalasun, melano nama makalah gara-gara kitab ini. Wal makola asalasun, anggapnya makalah ke 30. An aliyin radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha kasirun fayata'adda an-nasu fi dzalika al-qalil. Al-wajhu al-alam wal faqru afaqtu ma yahtaju ilaih wan nar wal adawa. Ai qasdul itrar al-mutamakkin fil qalb. Bon, mun kepake nggih. Mbah iki sing perlu kula waca niku la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngeten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngel wong akeh, yaiku kowe nak lara, kowe nak fakir. Iku serahus repot wong apa? Ngel-ngel wong akeh dadi sebakas sama Sayyidina Ali. Mbah niku ora penting niku, maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot. Tapi yo tetep tak terangno ben roh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi ngaten, "Rasul akli badal iman billahi ta'ala at-tawakkul ilan nas." Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal imani sausi iman billahi ta'ala kana wa ta'ala. Iku at-tawakkul iku gawe seneng. Gawe seneng siai simpati ilan nas mari mun. Ini cekli tenang ya, nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekli hadis ini ya. Rasul akli badal iman billahi ta'ala at-tawaddud ila. Jadi api-api akal sausike iman kowe supaya wong liya simpati mek kowe. Apa meneh kowe nak wong saleh baro kae simpati mek kowe mesti wong terus dadi kepengen napa so? Kula nate ditangisi seorang kiai mlarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kulon jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapak iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama ndelok TV yo ning konggo, lah tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi nggih kanca-kancane tonggo. Intine cerita ketika dia puber, gedenge sak pole jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane aja sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor. Ora kota. Akhirnya dia merantau di Batam. Jadi wong ora karu-karuan. Bapake tangisan teng kula. Sementara kiai-kiai alim kula rombak mun teng dalem ya ono TV. Kula ora wong alim-alim alama riyen bali maksum ya wonten TV. Nang omahku malah telu. Aja tiru kakean. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini. Kula terus seneng aliran kok Mustofa, delok sinetron mari fase. Kula nggih seneng aliran, tapi aja terus gak duwe. Enggak punya netron di macam nelayan, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duit delok neng tonggo. Akhirnya cah cilik itu tertanam dia ini utang jasa rabe bapak ya bapak tang. Akhirnya seorang kiai sing biasa sholat neng masjid biasa dari Quran gak jadi idolane anak. Mergo anak trauma di bapak sing raiso nukono TV nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dan dia no anak itu rasa seneng gitu. Padahal carane beragama kudu at-tawadud menciptakan kesenang. Ya tentu kita akali nggak. Misalnya kata sekolah, biar anak kulo seneng SMP. Kita takut itu nana dulu TV kudu sih gua seneng itu nana. Mereka nanti seneng itu nana, dulu aku puas. So coba PP nganggur asal channel di dulu aku arugin. tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ono durasine kan. Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ono napa? Durasine terus selesai. Lane kula niku angger terkenal kula teng tangga-tangga. Wis bae nek anak kok diwedi kula nggih ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkaraan pikiran kula sederhana, ini rungokno tenan. Andaikan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku di tangga kafir umur cilik. Terus aku kepengin ngislamno ndekne, kira-kira saya servis ndak? Ndak jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis cah iku dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini anggar ketemu. Oh anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai, apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawadud ilang. Secara istilah Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّلْ غَلِدَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ min hawl. Matku iku kudu halus, kena ra halus wong buta. Mane syaraté wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk jari Imam Syafi'i Qadir Jilani qillatul mauna, kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapa seneng nabi entek uwak, gawe pengajian entek uwak. Sekaji wis murah ngene iki, semua aji plang-plang bar murah. Pangerjan ora pangetan duwen sakarep-arepmu dhewe, susane dhewe, duwen. Rasa sawan tempek, rasa nyucuk kok repot. Kok nyucuk rapate ikhlas malah gerem malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi ora oleh Allah. Iki rumono tenan. Di kecelakaan zaman akhir niku kurang at-tawaddu ilah das. Mulane kula ngambi anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa, dia ini orang dicita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kau bapa ya dia ngidolakan orang lain yang kadang pak. Mari kita jadi santri anakku manja. Paling enggak anak mesti cita-cita kepen kau bapakku Pak Rufin seneng ngaji be wong alim. Tertanya. Tapi nak kenangannya Pak Rufin mesti sentak terus. Wah pak udah bapak keriting. Soben agar wong keriting duduk kan bapakku kan repot. Tapi nak kenangannya Pak Rufin ape? Terus suatu saat ngaji Gus Pak, aku ngeritik wong keriting. Wah tidak bener Gus Pak. Bapak saat keriting ternyata baik. Paham ya? Malah somasi aku. Enggak semuanya gue seorang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Rukin wale bale terus aku terang no. Dajjal gue keriting. Uang keriting bisa nengin nengin. Oh tepat gus. Repot, repot tau lah. Lu ini kita tenang. Gitu. Malah jangan-jangan orang tidak senang kita ini karena kita tidak punya reputasi atau waktu hilang. Makanya ketika ini si Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kayak kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo padha ngono bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu raiso yu'athir, raiso yakhluk. Ini aku jenenge akal, sing permanen. Tak beda ini. Barang sing raono itu iso gak jadi faktor wujudnya bumi. Ini sama jawab apa? Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam la yakhluq, sesuatu yang enggak ada tentu enggak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Final Adam la yakhluq, karena sesuatu yang enggak ada pasti enggak bisa menciptakan. Iku sing dawuh pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti enggak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa Al-Khaliq, pencipta pasti ada. Dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai, karena kita orang baik, pasti mengajak baik. Ya caranya macam-macam. Misalnya kalau jadi kiai. Kalau jarang. Terbuka. Tapi tak niati binti senengi. Mereka kalau buka sowan. Paling sewani sowan itu. Saya rotok nganggur-nganggur. Rotok di duwe wani sowan. Saya rotok di duwe rawani. Itu kan malah repot. Rasa sowan kabeh. Tepakan yang ketemu rayu wes mori, pemandangan langsung suan maklar ramai orang di mobil ngajak suan kusbah nyilam mobil wah malah repot kabe. Senyata niki murah meriah diri dari pangeran sekarang. Jadi ruang orang tenang dia. Kalau suan sing berkecenderungan khusyuk berlebihan wiling-wiling di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilang. Wiling-wiling. Jadi Rasul akli badal iman billah wa at-tawaddud ilang. Wiling-wiling. Kemudian kalau suwon jenengan ujo sini sebagai bucu, usas ngamu opoyo opo sanggupnya normal. Manja nurabu rezeki ini secara konsisten kok orang ngamu itu bagus. Uang protes sebagai rajelas itu bagus. Kalau bujumu menerima ketidakjelasan itu kelainan, ora jelas kok ditong. Anak amca rewel juga, itu normal. Yang cacili api rewel, cacili orang popo orang kepikir, itu aneh. Idiot tuh jadi apa? Yo tor. Lu dia jawab apa? Lah tapi nak jaluk terus kok bapak e. Mesti jelas ya dadi rasul akli badal iman billahi taala napa? Atawaddu. Diwala. Eh monggo-monggo maca barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa huwa, mablaghur rida wa sinata.